Cemilan enak, tongkrongan oke, tapi kepala gue berat, badan masuk angin, gegara cuaca nih, kayak mantan, gak konsisten. Ngemil udah, nongkrong udah, tinggal ngoles yang belum. Nih, Fresh Care minyak angin aromaterapi. Fresh Care? Iya, Fresh Care minyak angin modern dengan aromaterapi yang menyegarkan. Yang pasti aromaterapinya, pasti hangatnya, dan pasti khasiatnya. Cobain oles dan hirup kesegarannya. Wah, ini beneran minyak angin aromaterapi. Hangatnya, aromanya, khasiatnya langsung terasa. Oh iya, Fresh Care sekarang ada yang kemasan jumbo 20 mili, isinya 2 kali lebih banyak. Harga lebih hemat, tinggal nambah 3.000-an aja. Terbukti kalau cuma Fresh Care, minyak angin aromaterapi yang hangat dan aromanya fresh karena dibuat dari bahan-bahan pilihan berkualitas. Diproduksi dengan teknologi modern. Fresh Care minyak angin aromaterapi, hangatnya selalu bikin fresh.